الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. بركات الإمام سعد رحمه الله. وهذا من لطفه بعباده, merupakan kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya. Annahu ma arsala rasulan illa bilisan qaumi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus satu rasul melainkan melalui atau rasul tersebut memahami atau dengan lisan kaumnya atau bahasa daerahnya, orang Arab atau orang mana ya paham tentang bahasa kaumnya, atau memang orang tersebut dari kalangan tersebut. Liyubayyana lahum, agar menjelaskan kepada mereka, mayahtajuna ilaih, hal-hal yang dibutuhkan untuknya. Wa tamakkarun menta'alum ma'atabih, dan rasul tersebut tamakun mempunyai kemampuan dari apa yang dibawa olehnya. Bikhilaf ma'lau kanu ala ghair lisanihim, berbeda kalau seandainya rasul tersebut tidak memahami bahasa kaumnya. Enam yahtajuna ila an yata'alamu tilka al-lugha allati yatakallam biha thumma yafhamuna anhu. Kalau dia enggak paham, kalau seandainya rasul tersebut tidak memahami, maka dia butuh belajar lagi bahasa, butuh pemahaman lagi. Fa idza baina bayyana lahum rasul ma amara bih wa nahaa anhu qamat 'alaihim hujjatullah. Dan apabila sudah dijelaskan oleh rasul tersebut dengan jelas, gamblang, dengan bahasa kaumnya, sesuai perintah Allah dan larangan Allah, maka tegaklah hujjah atas mereka. Fa yudhillullahu man yasha, maka Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki. Man lam yanqadil huda wa yahdi man yasha mimman yahtassu bi rahmatih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa saja yang Allah sesatkan, yang tidak pantas untuk mendapatkan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah siapa saja yang berhak mendapatkan hidayah, dan orang-orang yang khusus yang diberikan hidayah dan rahmat dari Allah. Wa huwa al-azizul hakim, dan dialah Allah al-aziz yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Alladzi min izzatih, di antara keperkasaan kekuatan Allah, annahu farada bil hidayah wal idlal, sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang berhak disesatkan oleh Allah. Taqlibul qulub ila ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendak Allah. Wa min hikmatihi annahu la yadhi' hidayatu wa la yadhlalu illa bil mahallil la'iq, bil mahallil la'iq bih. Di antara hikmah, ya, kebesaran hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Wala idlalu, atau juga tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seseorang kecuali dengan pas, sesuai dengan tempatnya. Ya, itu pengaturan Allah. Artinya adapun kita enggak bisa ikut campur di dalamnya. Fulan gini, enggak tahu. Mungkin akhir hayatnya dia taubat. Mungkin akhir hayatnya dia kembali kepada Allah. Ya. merasa bersalah dan dia bertobat kepada Allah, istighfarah, beristighfar, bertobat, kembali kepada Allah, ya bisa jadi. Karena Allah yang mengatur itu semua, Allah, bukan kita. Kita mah gak bisa ikut campur di dalam hal itu. واستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة بين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة محبوبة لله. Diambil pendalilan dari ayat ini yang mulia bahwa saya mempelajari bahasa Arab sehingga dia memahami kalam Allah dan kalam Rasulnya adalah perkara yang dianjurkan, diminta, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna la yatim ma'rifat ma anzala 'ala rasulillah biha. Karena seorang tidak akan bisa memahami apa yang Allah turunkan, apa yang Rasulnya sampaikan kecuali dengan bahasa Arab. Illa idza kana an-nas bi halatin la yahtajuna ilaiha. Kecuali beberapa manusia yang mungkin tidak butuh dengannya, maksudnya ya tidak bisa udzur atau yang semisalnya. Wadzalika idza tamarranu 'alal 'arabiyyah wa nasha'a 'alayha saghirum wa sarat tabi'atuhum lahum fa ayna idzin qad iktafa'ul ma'na. Nah, yang demikian itu apabila mereka mempelajarinya, belajar dan tumbuh dari kecil dengan belajar bahasa Arab, ya, sehingga kebiasaan sehari-hari dipakai bahasa Arab, maka cukup ya belajar seperti itu. Wassallahu yatalaqqu 'anillah ma'a rasul ibtida'an, ya pas untuk belajar, mulai ya untuk mempelajari apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya. Kama talaqqa anhum sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana para sahabat belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hikmah di balik itu semua bahwasanya hanya Allah lah yang bisa mengatur siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa di antara mereka yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia adalah makhluk yang lemah, tidak bisa apa-apa. Semuanya perkara di tangan Allah, pengaturan di tangan Allah, sehingga Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah berikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma